Kak mate masiri benenge idi kurang muang melo siang lampiran lino magina mulai seri janji adamu pura laloe te aku mapo jiri lainnya wasang mata rengi bila mata lebi ada adamu de urang dua ki maboko mudoko lasari tubuhku jani utanan di mulana magina buah mancaji dori cek deka mati na taruh siri napa buah jana amping Jana ampemu.